Selamat malam sahabat ternak. Malam ini sapi kami yang bernama Untung laku, dan ini adalah satu sapi lagi yang gak tahu dari mana asalnya. Sapi ini kisaran bobotnya kurang tahu, tapi katanya belinya 40 juta. Kita lihat dari belakang. Nah, ini. Sapi ini besok akan dikirim ke Jogja. Ini si Untung. Ini adalah Untung. Ini Untung, saudara-saudara, laku. Dia malah tambah kenceng deh. Syakok. Enggak, Tung. Apa? Podo. Kalah neng bokong iki lho, duh. Ini si Untung malam ini laku terjual 35 juta. Penting. Nah, ini mlebet YouTube deh. Sampean berada-dada. Nah, niki Pak D. Sing enak ono ngene Jogja. Jogja kowe sing wangi. Ini sapinya akan dibawa ke Jogja. Ini sapinya super semua. Dure padha lek. Itu sopirnya orang Gandan Pati sini. Besok ketemu di Jogja. Bapak Juminto. Gak sing kon kunden mangang. Malah. Kalah ning sempolane. Nek dhuwur. Iya, jawane. Sapi iki dak rada Jawa. Sapi juara kok iki ning kene mangane. Pikir ke petang dulu sih ini. Gede nih orang nak ambil kau gede kau daging orang. Di kau malah cara minta ikin dia nih jebok nih kena loro malah. Ini dah seorang ganteng. Ini kau yuk tenggali kau nampak beramas. Tenggali Batman. Ini panjang. Sekarang. Bapak Juminto. Malam ini langsung OTW Jogja, teman-teman. Langsung Jogja. Syukuran pondok pesantren hari ini. Nah, ini adalah penampakan terakhir si Untung. Untung. Besok isi bejo dan diambil, potong. Gede siapa mas? Gede iki, Kang. Aduh. Gulune menang iki ado. Kemong isih gawe nang gulune. Bejo. Ini adalah malam terakhir si Bejo sahabat ternak. Besok Bejo juga akan diambil dan dipotong di RPH. Tinggal si Batman dan Selamat serta Bagus. Wah. Maju sih, maju sih. Selamat tinggal Pak Bejo. Wah, terlunyur.